لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, syurutun nadar wa alfadhuhu, syarat nadar dan lafat-lafat nadar. Nadar syurutun nadar, syarat kalau kita bernadar, لا يصح النذر إلا من شخص بالغ عاقل مختار فلا يصح النذر من الصبي ولا من المجنون والمعتوف. Tidak sah nadar itu kecuali dari orang yang balig, artinya tidak anak kecil, aqil artinya tidak gila, mukhtar artinya tidak dipaksa. Fala yasihun nadru minas sabi, maka tidak sah nadar itu kalau diucapkan oleh anak kecil. Wala minal majnuni wal ma'tuh, juga tidak sah dari orang gila dan orang yang pikun atau tidak memiliki akal. Wala minal mukrah, dan juga tidak dari orang yang dipaksa untuk bernadar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathin. Al-hadith. As-sabi hatta yablug, al-majnun hatta yafiq, wa an-na'im hatta yastayqidh. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata Rasulullah, sungguhnya Allah SWT telah memaafkan untuk umatku apa yang merupakan kekeliruan dari mereka, atau keterlupaan dari mereka sehingga mereka berlaku salah, dan apa-apa yang dia dipaksa untuk melakukannya. Dan hadis ini telah kita lewati berkali-kali. Yang kedua, alfadun nadar, siyagun nadar wa alfaduhu ayyakula lillahi alaiya an afala kadha أو علي نذر كذا ونحو ذلك من الألفاظ التي يصرح فيها بذكر النذر. Dengan bahasa apapun, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apa, dia mengatakan lillahi alayya, untuk Allah Subhanahu wa taala kewajiban atasku, atau aku mewajibkan atas diriku untuk Allah Subhanahu wa taala aku melakukan ini dan itu. Dari amal-amal saleh, puasakah, sedekahkah, atau alayya nadru kadza, atau wajib aku bernazar demikian dan demikian. Wa nahwi dzalika min al-fadil lati yasarrihu fiha bi dzikrin nadr, atau lafaz apapun yang dia dengan jelas menyebutkan bahwa itu adalah nazar dari dia. Barakallahu fikum. Jadi terserah apapun bentuknya, yang jelas dia betul-betul melafazkan dari nazarnya ini, janjinya ini. Al-mas'alah tsalitsah, aqsamun nadr, berbagai macam bentuk-bentuk nazar. Yang pertama, an-nadru sahih wa ghairu sahih, yang sah dan yang tidak sah. Yang qasimun nadru bi'i'tibari sihatihi wa adamu sihatihi, terbagi nadr itu menjadi dua, tentang sah atau tidak sahnya. Ila sahihin wa ghairu sahih, au jaiz wa mamnu', atau boleh atau terlarang, au mun'aqada wa ghairu mun'aqada, teranggap atau tidak teranggap. Fa yakunu an-nadru sahihan mun'aqadan wajibul wafa. Maka nadar yang sah dan teranggap wajib ditunaikan. Idza kana ta'atan wa qurbah, kalau ternyata nadar itu adalah ketaatan dan qurbah, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yataqarrabu biha an-nadiru ila Allah, yang dengannya seorang yang bernadar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan nadarnya sahih taib wan aqad. Wa yakunu ghairu sahih. Yang kedua, nadar yang tidak sah dan tidak teranggap. Taib afwan, yakunu ghairu sahih wala munaqad wajibul wafa. Idza kana ma'siyatan lillahi ta'ala kana an-nadru lil-qubur kan-nadri lil-qubur wal awliya aw al-anbiya aw nadrin ay yaqt aw nadra ay yaqtula aw ay yashrab al-khamr wa nahwa dhalika min al-ma'asi fa inna hadha an-nadr la yanaqid wa la yahrumu al-wafa bihi wa yahrumu al-wafa bihi. Baik. Di sini berarti ada yang salah, wa yahrumul wafa bihi. Hakada. Di situ ada yang lain, cetakan yang lain. Kalau cetakan yang sama seperti ini, wajibul wafa, wajib ditunaikan. Hah? La. La munaqada wala wajibul wafa. Taib ahsan. Taib. Tidak wajib. Barakallahu fikum. Al-wafa tidak wajib ditunaikan, bahkan dosa kalau dia menunaikannya. Seperti dia bernadar untuk kuburan, atau wali atau nabi, ya wali fulan saya bernadar di sini, jika sekiranya demikian, atau wajib bagi saya untuk puasa 5 hari untuk wali fulan, barakallahu fikum, atau untuk nabi fulan, aw nadra ayyaqtula, atau dia bernadar untuk membunuh, lillahi alayya an aqtula fulan, wajib atas saya untuk membunuh si fulan, atau wajib bagi saya untuk minum khamar. Ini tidak sah nadar ini dan tidak teranggap dan tidak boleh ditunaikan. Wa nahwi dzalika minal ma'asi, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk maksiat, fa inna hadza nadr la yanqidu wa yahrumul wafa bihi. Tidak teranggap, tidak sah dan tidak boleh ditunaikan, haram hukumnya. Baik. Wa yahrum, sebenarnya di situ bagus. Wa la yanqidu wa yahrumul wafa. Barakallahu fikum. Haram untuk ditunaikan. Ini nadar mutlak, barakallahu fikum. Nadar mutlak. Barakallahu. Nadar secara umum, afwan. Baik. Yang kedua, an-nadar mutlak wal muqayyad. Yang pertama tadi tentang sah tidaknya. Sekarang yang kedua, mutlak dan muqayyad. An-nadar mutlak huwa alladhi yaltazimuhu syakhsu ibtida'an duna ta'liqihi ala syart. Bentuknya ini. Yaitu seseorang melazimkan, mewajibkan atas dirinya sebagai permulaan tanpa menggantungkannya dengan syarat. Wa qad yaqa'u syukran lillahi 'ala ni'mati aw li ghairi sabab. Dan terjadi terkadang dia mengucapkan ini karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, atau tanpa sebab yang lain. Pokoknya dia mengatakan lillahi alayya shaumu thalathati ayyam. Saya wajibkan atas diriku untuk berpuasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syarat-syarat dan yang lainnya. Pokoknya dia mewajibkan atas dirinya untuk Allah berpuasa atau bersedekah. Tanpa ada sebab atau ada sebab. Misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong usaha saya ini dilancarkan. Tolong bisnis saya ini, barakallahu fikum, dimajukan, yakni dikembangkan, Ya Allah dimudahkan segala sesuatunya. Begitu ternyata Allah mengabulkan doanya, dia pun mengatakan lillahi alayya syukran. Karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini karena sebab. Tadi tanpa sebab. Karena dia bersyukur, maka dia pun mengeluarkan sebagian di antara keberuntungannya. Saya bernadar, wajib atas saya untuk bersedekah sekian juta rupiah. Dengan sebab atau tanpa sebab. Kayakula syahsu lillahi alayya an usalliya kadha aw asuma kadha fayajibul wafa bihi. Dia mengatakan wajib atas saya untuk melakukan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala atau puasa, maka wajib dia menunaikannya. Nama nadar mutlak, tapi ini jarang sekali orang mengetahuinya apalagi melakukannya. Yang paling banyak adalah nadrul muqayyad atau al-muallaq. Nadar yang digantungkan atau diqaid disyaratkan. Wa huwa kana muallaqan ala syart wa husuli syai. Yakni nadar yang digantungkan dengan syarat atau terjadinya sesuatu. Kaya qul in syafallahu maridi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang sakitku, ibunya kah, istrinya kah, anaknya kah, ayahnya kah, saudaranya kah, pokoknya orang sakitnya. Kalau Allah menyembuhkan orang sakitku, maka akan bersedekah 10 juta rupiah. Namanya muallaq. Artinya kapan orang sakitnya tidak sembuh sampai mati, maka tidak keluar 10 juta itu. Barakallahu fikum. Tidak akan dia keluarkan karena dia mensyaratkannya. Taib. Au qudumu ghaibi. Taib, atau dia mensyaratkan kedatangan orang yang pergi darinya. Kapan anak saya pulang? Hilang, anaknya hilang entah kemana, pergi, pokoknya pergi. Kan terkadang anak-anak pergi begitu saja, berhari-hari sudah dilapor ke polisi bahkan. Dikiranya apakah mungkin terjadi pembunuhan ke atas dia atau bagaimana, penculikan kah? Al-muhim setelah 10 hari muncul dia cengangas-cengenges. Setelah orang semuanya sibuk. Setelah orang semuanya khawatir. Setelah semua orang merasa takut tentang keberadaannya. La haula wa illa billah. Kalau orang tuanya mengatakan, kalau anak saya kembali saya akan bersedekah 20 juta rupiah. Begitu anaknya balik, waduh 20 juta mesti keluar ini. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Apalagi sudah didapati mayat, sudah jadi tengkorak, tidak tahu siapa dia. Kata kekhawatiran semakin dan semakin. Ini dengan syarat, kalau orang sakitku sembuh, maka saya akan melakukan amal soleh ini. Kalau tidak sembuh ya tidak. Atau datangnya, munculnya orang yang hilangku. Anaknya kah atau siapakah yang pergi melarikan diri atau bagaimana? Kalau datang maka dia harus menunaikannya. Wa hadza yalzamul wafa bihi. Ini harus dia menunaikannya. Inda tahaqquqi syartihi, ketika syaratnya terpenuhi. Berupa kesembuhan, kalau tidak dia menggantungkannya dengan kesembuhan. Atau kedatangan, ketika dia menggantungkannya dengan kedatangan atau apa saja. Yang jelas syarat yang dia tentukan itu terjadi, maka dia harus menunaikan barakallahu fikum nadarnya. Wa husuli matlubihi, apapun yang menjadi tuntutannya barakallahu fikum, yang dia jadikan syarat, maka ketika syarat itu terpenuhi maka dia wajib untuk melakukan menunaikan nadar. Wa husuli matlubihi. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini barakallahu fikum. Setelah ini kita akan melakukan musyawarah. Kita minta waktunya sesaat barakallahu fikum. Tentang kedatangan ustaz dari ustaz-ustaz kita barakallahu fikum.